Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kemudahan darinya semata hingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan sore kali ini untuk kembali mengkaji salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, yakni Al-Qawaidul Arba'. Risalah yang memuat 4 kaidah, risalah ringkas yang terkandung di dalamnya, atau beliau sebutkan padanya 4 kaidah yang akan memberikan wawasan kepada para pembaca untuk membedakan mana perkara tauhid dan mana perkara syirik, mana itu al-muwahhid dan mana itu al-musyrik, dan seterusnya. Dan telah kita mulai pembacaan risalah tersebut dari awal, yang mana dalam risalah tersebut beliau memulai dengan ucapan basmalah, kemudian mengawali dengan menyebutkan 5 doa untuk para pembaca. Menyebutkan 5 doa. Dan telah kita sebutkan doa yang telah kita sempat sampaikan, doa yang pertama yang beliau sebutkan, yang mana beliau memulai risalah ini dengan doa menunjukkan kasih sayang beliau dan kecintaan beliau yang besar terhadap kaum mukminin, orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang agung, sehingga doa tersebut tidak hanya sekedar kita lalui begitu saja, oh beliau membacakan doa demikian kepada kita, masyaallah, tidak, tapi kita lihat apa yang terkandung pada doa yang beliau sebutkan. Telah kita baca doa yang pertama, yakni As'alullahal karima rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongmu dan orang yang dan menjadi yang mencintaimu di dunia maupun di akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba dan telah menolong seorang hamba, maka tentu saja kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan terjamin terhadap hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Apabila Allah telah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada seorang pun, tidak akan ada seorang pun, satu kelompok pun, satu golongan pun yang akan bisa mengalahkan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat tersebut turun untuk menguatkan jiwa-jiwa kaum mukminin ketika itu, di zaman para di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaum mukminin dalam keadaan lemah, jumlah mereka sedikit dibandingkan orang-orang kafir dan musyrik yang terus membuat makar terhadap kaum mukminin. Maka Allah kuatkan keimanan mereka dengan menyatakan, "Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah telah menolong kalian, sekecil apapun kekuatan kalian, sedikit apapun jumlah personil kalian, tapi kalau Allah yang nolong, fala ghaliba lakum, Allah tegaskan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala yahdulkum, menelantarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka barang siapa selain Allah setelah ini yang akan menolong kalian, siapa lagi yang akan bisa menolong kalian selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika terjadi peperangan, sebelum peperangan berkecamuk, maka orang-orang kafir mengatakan, katakan kepada orang-orang yang beriman, "Lana 'uzzan wa 'uzza lakum." Maka orang-orang kafir menyatakan kepada orang yang beriman, "Lana 'uzzan wa 'uzza lakum." Kami memiliki berhala yang bernama Uzza. Kami memiliki Uzza wala Uzzan lakum, dan kalian tidak memiliki Uzza. Uzza nama salah satu berhala orang-orang musyrik ketika itu yang sangat dibangga-banggakan oleh mereka dan diyakini bisa menolong orang-orang musyrik ketika itu, lana uzzan wala uzzan lakum, kami memiliki uzza. Dan sekali lagi perlu diketahui bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik, dan nanti akan kita bahas dalam salah satu kaidah, uzza bukanlah satu-satunya yang mereka sembah. Uzza merupakan salah satu perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka meyakini bahwasanya dengan keberadaan uzza di tengah-tengah mereka akan semakin memperbesar pertolongan Allah turun kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan lana uzzan wala uzza lakum. Kami memiliki berhala uzza yang sangat mereka agung-agungkan, dan kalian orang-orang yang beriman, para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uzzan lakum. Kalian tidak memiliki uzza. Maka sampailah ucapan tersebut kepada orang yang beriman, maka Rasul perintahkan mereka jawab, Allah maulana wala maulalakum. Allah penolong kami, Allah la maula kami wala maulalakum, dan tidak ada penolong bagi kalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala merupakan wali, merupakan penolong, merupakan yang mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah tegaskan di dalam ayatnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Dan Allah jika telah menolong seorang hamba, maka Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Perhatikan, Allah menyebutkan kegelapan dengan zulumat, banyak kegelapan. Karena apa? Karena jalan kesesatan itu jumlahnya banyak. Tapi ketika menyebutkan cahaya, Allah tidak menyebutkan bentuk jamak, tapi hanya satu. Tidak menyebutkan minat zulumat ilan anwar, bukan. Tapi ilan nur, kepada satu cahaya. Karena jalan kebenaran hanyalah satu. Al-haqumir robbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Tidak bercabang-cabang. Tapi jalan kesesatan, jalan syaitan, berbagai macam makar yang dilancarkan oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Sehingga Allah tegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah lah penolong bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan-jalan kegelapan yang banyak macamnya. Kegelapan dalam berpikir, kegelapan dalam akidah, kegelapan dalam muamalah, dan berbagai kegelapan hidup. Maka Allah akan mengeluarkan kaum mukminin yang Allah merupakan wali bagi mereka, yang Allah merupakan penolong bagi mereka. Allah akan mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan tersebut menuju satu cahaya, yakni cahaya kebenaran, yakni cahaya keimanan, cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, maka para penolong mereka adalah at-taghut. Taghut-taghut mereka. Yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Yang taghut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya, cahaya kebenaran, kepada banyak zulumat, kepada banyak kegelapan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kaafiriina la maula lahum." Yang demikian itu karena Allah merupakan penolong bagi orang-orang yang beriman, adapun orang-orang kafir, fala maula lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada doa yang beliau mulai, doa yang pertama ini merupakan doa yang sangat agung. Doa yang sangat agung, yang apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadi penolong bagi kita, yang mana Allah merupakan penolong bagi orang-orang yang beriman, maka tidak ada kesusahan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada kesesatan di dunia maupun di akhirat. Maka terjaminlah keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat, dan itulah yang beliau doakan. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau dibarokahi, diberkati dimanapun engkau berada, diberkati dalam umurnya, diberkati dalam ibadahnya, diberkati dalam seluruh sisi kehidupannya. Selalu membawa kebaikan, selalu membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lanjutkan pada doa beliau yang ketiga. Beliau sebutkan, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mimman idza u'tiya, termasuk orang-orang yang apabila diberi syakara, dia bersyukur. Perhatikan doa dari beliau rahimahullah ta'ala. Doa yang ketiga, wa yaj'alaka, dan agar Allah menjadikan engkau mimman, termasuk orang-orang, idza utiya syakara, apabila diberi bersyukur. Jadi beliau mendoakan agar para pembaca menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan, dan sempat kita bahas di majelis yang sama tentang keutamaan syukur, bahwasanya ibadah syukur yang agung ini sangat sedikit orang-orang yang mau melakukannya. Allah tegaskan di dalam ayatnya, wa qalilum min ibadiy syakur, dan sungguh sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui kenikmatan Allah, tahu bahwasanya kehidupan yang mereka jalani, rezeki yang mereka dapatkan, adanya keluarga, adanya rasa aman, dan seterusnya. Mereka tahu. Kalau ditanya ini rezeki dari siapa, jawabannya Allah, tidak mungkin dari yang lain. Sehingga Allah nyatakan, ya arifuna ni'matallah, mereka mengetahui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tahu. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Mengingkari bukan dalam arti kemudian berikutnya nanti, bukan, itu bukan dari Allah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi prakteknya, praktek ketika dituntut syukur itu dari mereka dalam tingkah laku mereka, dalam amalan mereka, tidak menunjukkan adanya rasa syukur. Diberi kenikmatan waktu luang, waktu tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal ada taklim, ada pengajian, hanya gara-gara hal yang sepele enggak datang misalnya. Hanya gara-gara udzur yang ringan tidak ikut sholat jamaah di masjid misalnya. Dan banyak amal ibadah yang ditinggalkan hanya gara-gara hal-hal sepele yang dia anggap itu sebagai uzur, padahal syariat tidak menyatakan itu sebagai uzur, bukan termasuk uzur yang syar'i. Diberikan kenikmatan kesehatan tidak digunakan untuk banyak beribadah, banyak berzikir, dan seterusnya. Diberikan kenikmatan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, digunakan untuk mencela orang, digunakan untuk ghibah, tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk menasihati orang, dan seterusnya. Kapan kenikmatan itu terasa? Ketika sudah dicabut, baru kenikmatan itu terasa. Dan kata Al-Imam Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang sempat kita sampaikan juga di majelis ini, faqala ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihi, kata beliau, faqala ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihi, maka ketahuilah wahai manusia, sungguh sangat sedikit kenikmatan itu jika telah hilang, telah luput dari suatu kaum, kemudian akan kembali lagi kepada mereka, itu sangat jarang, itu sangat sedikit. Maka fa'alaikum bimudawamati syukri ala ni'am, wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan. Kenikmatan telah kita bahas, masalah syukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal ibadah, menggunakan kenikmatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terpenting dari perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya kedudukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadikan salah satu doa kepada para pembaca adalah apabila dia diberi kenikmatan, supaya mereka ini bersyukur atas kenikmatan tersebut, tidak kemudian mengingkari. Karena ibadah syukur sangat sedikit orang yang mau sadar dan mau ingat terus menerus, sehingga terus diingatkan tentang perkara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah nyatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk kebaikan, tidak ditempatkan pada tempatnya. Aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka yang umat manusia kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sikap ingkar kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifuddin barakallahu fikum, di dalam ayat yang lain Allah nyatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian ingkar, in takfuru, jika kalian ingkar, jika kalian kafir terhadap kenikmatan Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian, tidak butuh syukur kalian, tidak butuh ibadah kalian. Wala yardha li ibadihil kufr, dan ketahui, wala yardha li ibadil kufr, ketahui Allah tidak tidak ridho terhadap hamba-hamba yang kafir dalam keadaan Allah itu tidak butuh syukurnya mereka. Tapi kalau mereka kafir, Allah enggak butuh terhadap mereka. Allah Maha Kaya. Tapi ketahui Allah ini enggak ridho terhadap kekufuran mereka, terhadap keingkaran mereka. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, baru Allah ridho kepada kalian. Baru Allah ridho kepada kalian, maka pentingnya kedudukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu ibadah yang Allah ridhoi, dan Allah sebutkan bahwasanya Allah ridho kepada ibadah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zat atau perbuatan yang dikatakan ibadah adalah sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ibadah merupakan semua perbuatan, semua tindakan, semua ucapan baik lahir maupun batin yang Allah cintai atau Allah ridhoi. Sehingga ibadah apa yang Allah perintahkan, maka pasti Allah mencintai ibadah tersebut dan meridhoi ibadah tersebut. Karena apa? Karena kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak mencintai ibadah tersebut, tidak mungkin diperintahkan. Demikian. Tapi untuk ibadah syukur ini Allah sebutkan langsung. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah, baru Allah ridho kepada kalian. Disebutkan. Padahal sudah jelas. Kalau Allah tidak sebutkan pun, orang akan tahu bahwasanya syukur itu ibadah. Karena Allah perintahkan di banyak ayat. Demikian. Barakallahu fikum. Maka Asy-Syaikh tidak lupa terhadap ibadah yang besar ini, sehingga beliau pun cantumkan dalam salah satu doa terhadap para pembaca terhadap risalahnya ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian doa yang keempat beliau lanjutkan, wa an yaj'alaka mimman idza udiya syakara wa idza butuliya sabara. Dan apabila diuji, apabila mendapatkan bala, apabila mendapatkan musibah, sabar, dia bersabar. Apabila mendapatkan musibah atau bala atau ujian dan seterusnya, dia bersabar. Demikian barakallahu fikum, bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang fana. Sehingga janganlah meletakkan yang fana ini di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita pasti akan kecewa. Karena kita pasti akan kecewa. Dan Allah sudah nyatakan di dalam ayatnya, innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya itu sangat ingkar. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya ingkar mereka. Ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia itu terhadap perbuatan yang tersebut tahu sebenarnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Atas perbuatannya itu, atas keingkarannya itu, mereka sadar. Mereka tahu, bahkan mereka menyaksikan hal itu. Kenapa itu terjadi? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu karena mereka ini sangat suka, sangat cinta terhadap al khair. Apa kata para mufasir terhadap al khair ini? Ya ini al-mal, ad-dunya. Karena mereka ini terlalu cinta terhadap dunia, terhadap harta. Jadi dunia yang fana ini diletakkan di dalam hati mereka. Karena meletakkan dunia yang fana ini di dalam hati mereka, sehingga himmahnya mereka, cita-citanya mereka, dan keinginan mereka untuk terus mencari dunia, mengumpulkan dunia, bagaimana supaya dunia ini tidak hilang darinya. Jika sudah ada, bagaimana supaya tetap langgeng. Jika sedikit, bagaimana supaya banyak, dan seterusnya. Sehingga itu himmahnya terus demikian. Padahal dunia yang fana ini, namanya dunia fana, pasti akan hilang. Pasti namanya orang sehat, tidak mungkin terus sehat, pasti ada sakitnya. Namanya orang kaya, tidak mungkin kaya terus, pasti ada susahnya. Demikian seterusnya. Maka Allah nyatakan, watilkal ayyam nudawilha bainan nas. Kata Allah, watilkal ayyam nudawilha bainan nas. Dan hari-hari itu, hari kejayaan, hari kekalahan dalam perang, hari kekayaan, hari kemiskinan, kesehatan, sakit, dan seterusnya. Itu nudawilha bainan nas, kami pergilirkan di antara manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, watilka layamu nudawilha bainan nas, sehingga tidak mungkin terus di atas. Pasti akan ada di bawahnya. Karena itulah sunnatullah terhadap kehidupan dunia ini, beda dengan kehidupan akhirat. Karena itu Allah nyatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini lebih mendahulukan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu khair wa abqa. Lebih baik, lebih kekal. Tapi faktanya apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian ini mendahulukan kehidupan dunia. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat, sudah kalian ketahui dua-duanya. Ketika harus memilih, karena lemahnya iman, karena besarnya godaan dunia, akhirnya tu'thirunal hayatad dunya kata Allah. Akhirnya kalian mendahulukan kehidupan dunia. Akhiratnya agak dipinggirkan. Kalau dunianya 70%, ya akhirat sisanya 30%. Biasanya pesan-pesan orang tua kita dulu seperti itu. Dan ini pesan yang kurang pas biasanya. Ya, monggo nak sekolah yang tinggi, tapi jangan lupa ya ngaji seperti itu. Jadi silakan cari dunia, tapi jangan lupa akhiratnya. Kalau kata Allah apa? Sebaliknya kata Allah. Kata Allah tidak seperti itu. Biasanya orang tua dulu kalau nasihatin anaknya seperti itu. Di mana sekarang? Oh, kuliah di sini. Oh iya, kuliah yang rajin, yang semangat, prestasi. Tapi jangan lupa sholatnya, ngajinya. Nasihatnya baik. Tapi ternyata nasihat Allah Subhanahu wa taala sebaliknya di dalam Al-Qur'an. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya kata Allah. Nasihat Allah sebaliknya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kepada kita fisik yang kuat. Allah berikan kepada kita rezeki. Diberikan kepada kita berbagai fasilitas dan kemudahan. Kata Allah apa? Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan karunia Allah itu yang Allah berikan kepada kalian, fasilitas-fasilitas itu, untuk mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dunianya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang tua kita dulu kadang nasihatin sebagainya, silakan cari dunia, sekolah, kerja, jangan lupa ngajinya. Kalau Allah nasihatnya sebaliknya. Cari akhirat, jangan lupa dunianya. Dan tentu saja sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan selama tubuh kita masih mampu untuk beribadah, masih mampu untuk tegak, maka kita tegak dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mundur. Kita manfaatkan, kita gunakan semua kesempatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki untuk mencari negeri akhirat. Tapi jangan sampai melupakan bagian kita dari dunia. Karena sebagaimana disebutkan dalam salah satu atsar, inna li ahlika 'alaika haqqun wa li nafsika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Salah seorang sahabat kerjaannya sholat malam terus. Puasa terus. Sehingga ditegur oleh sahabat yang lain dan ana lupa nama sahabat tersebut, belum bisa menghadirkan pada hari ini. Sehingga ditegur oleh sahabat yang lainnya ini, disampaikan, sesungguhnya tubuhmu ini memiliki hak untuk beristirahat maksudnya. Enggak sholat terus tanpa tidur, tubuh ini punya hak. Keluargamu juga punya hak, enggak ditinggal terus untuk ibadah. Punya hak untuk diajak bicara dan seterusnya, diajak ngobrol, bercengkrama dan seterusnya. Maka fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing haknya itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai bersifat gulu. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, dua-duanya buruk. Yang benar adalah pertengahan. Yang benar sesuai dengan syariat kita adalah pertengahan. Oleh karena itu Allah nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena itulah kami jadikan kalian wahai kaum mukminin sebagai umat yang pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Karena kita dapati sebagian sufi ya, sebagian orang-orang yang menganut aliran sufi, mereka meninggalkan dunia sama sekali, menyendiri di gua, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kehidupan bermasyarakat. Maka ini merupakan tindakan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Ikhwan fil din, demikian doa beliau yang keempat, yakni apabila diuji maka hamba tersebut bersabar, karena dunia ini merupakan negeri ujian. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersabar dan mengharap ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kita baca pada kesempatan pertemuan di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'alana mimman yastami'ul qaul fayatabuna hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan baik kemudian mau mengikutinya, fayatabuna hasanah, mengikuti yang terbaiknya. Ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.